Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mubu'ath rahmatan lil'alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa kita hingga hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa menyelesaikan puasa Ramadan kita pada tahun ini. Baik jemaah sekalian, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari ini kita kembali bertemu di kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad Sanusi Hafizahullah. Dan insyaallah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang mendidik hati di atas as-sidq, kejujuran dan ketulusan. Jadi tema hari ini mendidik hati di atas as-sidq, kejujuran dan ketulusan. Bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan dikirimkan melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulkarnain.net, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.tanasiha@yahoo.com, dan juga melalui WhatsApp dan SMS di nomor 0853-9986-3739. Atau via telepon di nomor 0411-878-368. Ya, baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini dengan judul Mendidik Hati di atas As-Sidq, Kejujuran dan Ketulusan. Oleh itu kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Qail وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وصدق إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi karunia berbagai nikmat dan kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi seluruh makna dari kehidupan kita dan menjadikan saat-saat di dalam kehidupan ini sebagai hal yang mendekatkan diri kepadanya, suatu hal yang tercatat sebagai kebaikan di sisinya yang mendekatkan kita kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu dari akhlak yang mulia dan dari amalan hati yang sangat agung terkait dengan as-sidq. Iya, terkait dengan as-sidq. Dan as-sidq kadang dibahasakan dengan bahasa kejujuran, bisa dibahasakan dengan ketulusan, kesungguhan. Dimasuk di dalam pembahasan as-sidq. Dan kandungan dari as-sidq ini, di antara pokok penting di dalam agama. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka itu sadiq, sidiq kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Semuanya dihitung terbaik, mengandung kebaikan untuk mereka. Maka perlu direnungi dari mana as-sidiq ini. yang kita perhatikan dari ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya. As-sidq secara bahasa, dalam bahasa Arab, itu adalah sesuatu yang menunjukkan kekuatan di dalam sebuah perkara, apakah itu terkait dengan ucapan maupun selain ucapan. Jadi kuatnya dia di dalam sebuah perkara, dalam bentuk ucapan, perbuatan, niat maupun yang lainnya, itu disebut dengan as-sidq, kejujuran, ketulusan. Iya. Dan tampak dari definisi bahwa sidq ini pembahasan terkait dengan hati, terkait dengan amalan, dan terkait dengan keadaan, kondisi. Karena itu dalam definisi istilahnya, para ulama mendefinisikan as-sidq. Ar-Raghib al-Asbahani berkata sidq adalah kesesuaian ucapan terhadap apa yang ada di dalam hati dan apa yang dia kabarkan. Iya. Jadi ucapannya itu mencocoki apa yang ada di dalam hatinya dan mencocoki kenyataan. Mencocoki kenyataan. Kata Al-Jurjani, as-sidq mutabaqatul hukum lil waqi'. As-sidq adalah kesesuaian sebuah hukum terhadap kenyataan. Nah, sebagian ulama berkata bahwa as-sidq adalah seimbang antara rahasia dan terang-terangan, antara zahir dan batin, di mana keadaan seorang hamba tidak didustakan oleh amalannya dan amalannya tidak didustakan oleh keadaannya. Dan sebagian ulama menjadikan bahwa kata as-sidq itu lebih luas daripada kata ikhlas. Orang yang sadiq itu pasti dia ikhlas di dalamnya. Setiap orang yang sadiq, dia pasti ikhlas. Tapi orang yang ikhlas, belum tentu dia sadiq. Iya. Sebab cakupan dari as-sidq adalah lebih luas. Karena itu kata sebagian ulama, as-sidq adalah dasar, pokok, dan keikhlasan itu adalah cabang. Adalah cabang. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa as-sidq ada tiga. Pada ucapan, amalan, dan keadaan. Pada ucapan, amalan, dan keadaan. Baik, ini cakupan-cakupan dari pembahasan as-sidq supaya dipahami bahwa kadang kita bahasakan dalam bahasa Indonesia kurang seseorang di dalam memahami kata as-sidq ini. Apalagi di dalam penyebutan ayat-ayat yang hadir tentang as-sidq, kandungannya luas. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang shadiqin. Ini as-sidq. Dan perhatikan di dalam Al-Qur'an disebutkan lima hal terkait dengan as-sidq. Allah berfirman, "Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira." Ya Allah, masukkanlah saya ke tempat masuk yang sidq dan keluarkanlah saya ke tempat keluar sidq dan jadikanlah untukku sultanan nasira, kekuatan yang menolong. Ini dua hal. Madakhala sidik wa makhraja sidik. Masuk sidik dan keluar sidik. Yang ketiga, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mohon kepada Allah, wa ja'alli lisana sidikin fil akhirin. Ya Allah, berikanlah untukku lisan kesidikan pada yang lain. Iya. Dan ini disifatkan juga sebagian dari apa namanya para nabi dari keluarga Nabi Ibrahim. Wa wahabana lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna lakum lisana sidqin aliyya. Kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, dan kami jadikan untuk mereka lisan sidik yang sangat tinggi. Maka ini tiga lisan sidik. Iya. Dan ada qadamu sidik, kedudukan atau pijakan yang sidik. Dalam firman Allah, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Beri kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa untuk mereka qadama sidq, pijakan yang jujur. Iya. Ini empat. Yang kelima, Allah firman, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam sorga dan sungai-sungai mengalir. Fi maq'adi sidqin, di dalam kedudukan yang sidq. Ini maq'ad. Inda malikin muqtadir. Di sisi Allah, malikin yang maha berkuasa, muqtadir. Lagi maha mampu. Baik. Jadi ini lima hal disebutkan tentang as-sidq. Iya. Di dalam Al-Quran, lima pensifatan. Masuk sidq, keluar sidq, lisan sidq, pijakan sidq, dan tempat kedudukan sidq. Iya. Ini semuanya ditafsirkan di dalam tafsir ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi dengan penafsiran yang beraneka ragam. Hanya saja oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah atau selainnya di ringkas lima hal ini, bahwa hakikat sidik itu adalah dia adalah kebenaran bersambung kepada Allah, yang mengantarnya kepada Allah. Jadi dia kebenaran dari Allah, bersambung kepada Allah, mengantar dia kepada Allah. Dan sidik itu, apa yang dia lakukan di atas jalan Allah dan karena Allah, dalam bentuk ucapan, perbuatan, niat, di mana masuknya maupun keluarnya, perginya maupun datangnya, berangkat maupun kembalinya, semuanya adalah kejujuran. Sidik, karena Allah, di atas jalan Allah, mencari ridha Allah. Karena itu orang yang sidik, dia terlihat di seluruh bentuk ibadah yang bisa dia kerjakan. Kadang di sebuah tempat, dari sebuah tempat ke tempat yang lain, dari sebuah amalan ke amalan yang lain, dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, dalam mencari ridha Allah, dalam menunaikan perintah, dalam mencari apa yang dicintai oleh Allah. Kadang dia salat, kadang dia zikir, kadang dia haji, kadang dia berbuat baik kepada makhluk, amar ma'ruf nahi mungkar, mengunjungi orang yang sakit, membantu orang yang dizalimi, dan selainnya dari amalan-amalan kebaikan. Dan itulah as-sidq. Iya. Karena itu, as-sidq dibagi oleh para ulama menjadi lima derajat. Derajat yang pertama, as-sidq dalam ucapan. Kejujuran di dalam berucap. Di mana dia tidak berbicara kecuali dengan kejujuran. Iya. Dan ini yang paling banyak ditafsirkan as-siddiq, dan sebagian manusia tidak memahami as-siddiq kecuali di atas makna ini. Dan yang kedua, as-siddiq, derajat yang kedua terkait dengan kejujuran di dalam niat dan kehendak. Dan ini pembahasan kembali kepada ikhlas. Kemudian yang ketiga, as-siddiq, kejujuran di dalam kesungguhan dan ingin menunaikan. Di dalam kesungguhan dan menunaikan. Iya. Jadi apabila dia berkata, kalau Allah menghendaki memberiku rezeki, saya akan berbuat begini dan begitu. Begitu dia mendapat rezeki, dia melakukan hal yang dia ucapkan. Hal yang sudah dia niatkan. Iya. Kemudian yang keempat, siddiq di dalam segala perbuatannya. Di mana seimbang di sisinya antara rahasianya dan apa yang dia lakukan terang-terangan. Antara zahir dan batinnya. Apa yang dia kerjakan di rumahnya, itu pula yang dia kerjakan kalau disaksikan oleh orang lain. Dan yang kelima, as-siddiq di dalam pokok-pokok penghambaan dan ubudiyah. Dia punya siddiq di dalam takutnya kepada Allah. Punya siddiq di dalam rojaknya, mengharapnya kepada Allah. Ada siddiq di dalam cintanya kepada Allah. Dia punya siddiq di dalam tawakkalnya. Dia punya siddiq di dalam qana'anya. Dia punya siddiq di dalam muraqabahnya. Dan selainnya dari amalan-amalan hati. Iya, maka tampak di sini bahwa pembahasan as-siddiq adalah pembahasan yang sangat agung. Pembahasan yang besar. Iya, dan sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan jadilah kalian orang-orang yang shadiq. Iya. Dan shidq ini hal yang sangat dicintai oleh Allah. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dirinya, wa inna la shadiqun, dan sungguhnya kami maha shadiq, maha jujur. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya, sungguh Allah telah mensidikkan kepada rasulnya ru'ya itu. Dan Allah berfirman, wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha, dua ayat. Siapa yang lebih sidik ucapan dan ucapannya daripada Allah. Di ayat yang lain, siapa yang lebih sidik pembicaranya daripada Allah. Iya. Karena agungnya kedudukan siddiq ini, Allah sifatkan nabinya, para nabi dengan sifat as-siddiq. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, wadkur fil kitabi wa Ibrahim, innahu kana siddiqa. Ingatlah, di dalam Alkitab tentang Nabi Ibrahim, dia adalah seorang siddiqan nabiya. Siddiq lagi seorang nabi. Tentang Nabi Ismail, Allah berfirman, wadkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di, wa kana rasulan nabiya. Ingatlah dalam Alkitab Ismail, sungguhnya dia adalah sadiqal wa'd, orang yang jujur janjinya, dan seorang rasul lagi seorang nabi. Tentang Nabi Idris, Allah berfirman, wadkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah dalam kitab Idris, sungguhnya beliau adalah seorang siddiq lagi seorang nabi. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan nabinya, bal ja'a bis-siddiqi wa saddaqa al-mursalin, bahkan Nabi Muhammad itu datang dengan as-siddiq, dengan kejujuran, ketulusan, dan membenarkan para rasul. Ya, perhatikan dari cakupan as-siddiq. Dia adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan untuk nabi-nabinya, disifatkan untuk Al-Qur'annya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, telah sempurna kalimat Rabbmu dengan sidik dan penuh keadilan. Dan Nabi Muhammad disifatkan dengan hal tersebut. Dan orang-orang yang beriman diperintah untuk jujur. Iya. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat agung. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sifat ini. Dari sidik mereka dijadikan sebagai suri tauladan dan contoh. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada yang sadaku, mereka jujur, sidik terhadap janji yang mereka ambil terhadap Allah. Mereka ada janji memeluk agama, membela agama, membela Rasulullah. Iya. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang sudah menunaikan tugasnya. Di antara sahabat ada yang sudah meninggal di jalan Allah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian sahabat di dalam jihad membela agama diketemukan dan di jasadnya lebih daripada 80 luka. Dari luka tebasan, tikaman tombak, tebusan panah. Sedemikian hebatnya mereka memperjuangkan dari agama ini dan besarnya sidik yang mereka miliki. Iya. Dan bagaimana keadaan mereka di atas hal tersebut? Itulah para sahabat Rasulullah. Di antara mereka ada yang qada nahbahu, sudah menunaikan janji mereka. Wa minhum may yantadhir, dan di antara mereka ada yang menunggu. Ya, masih hidup waktu itu, tapi wama baddalu tabdila, mereka tidak pernah mengganti. Itulah kejujuran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kebaikan sidik ini, sidik mengantar kepada segala kebaikan. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq. Fa innas sidq yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدِقُ حَتَّى يُكْتَبَ إِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Hendaknya kalian berakhlak sidik. Karena sidik itu mengantar kepada kebaikan. Dan kebaikan mengantar kepada sorga. Dan terus-menerus, seorang itu berlaku sidik dan memilih hal yang sidik. Hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Iya. Kemudian saya ingatkan kembali dengan ayat falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Andai kata mereka jujur kepada Allah, maka itu yang terbaik untuk mereka. Ya, siddiq, kejujuran, ketulusan membawa kebaikan untuk seorang hamba di segala keadaan. Iya. Adalah sebab dia masuk ke dalam sorga. Di dalam hadith Ubadah bin Samit, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, Nabi SAW bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum atman lakumul jannah." Kata beliau, "Jaminlah untukku 6 perkara, aku akan jamin untuk kalian masuk ke dalam sorga." Yang pertama, kata beliau, usduku idha haddathtum, jujurlah kalau kalian berbicara. Wa aufu idha wa'attum, dan penuhi apabila kalian berjanji. Wa addu idha tumintum, tunaikan apabila kalian diberi amanah. Wa ahfadhu furujakum, jaga kemaluan-kemaluan kalian. Wa guddu abasarakum, jaga pandangan-pandangan mata kalian. Wa kuffu aydiyakum, dan jaga tangan-tangan kalian. Iya. Dan ketika seorang sahabat tanya kepada Nabi tentang beberapa pokok Islam ya, terus dia berazam akan melaksanakannya, maka Nabi berkata, aflaha in sadaq. Dalam sebagian riwayat, dakhalal jannah in sadaq. Dia akan beruntung kalau dia jujur. Dia masuk surga kalau dia jujur, kalau dia sadiq. Sebab as-sidiq ini mengantar dia untuk jujur dalam ucapannya, jujur di dalam perbuatannya, dan apa yang dalam hatinya mencocoki perbuatan dan ucapannya. Dan as-sidiq dari kebaikannya bisa mengantar seorang ke kedudukan yang tinggi. Ya, karena itu kata Rasulullah, man sa'alallaha asy-syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyi. Siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan penuh sidik. Perhatikan dari renungan kata sidik, maka Allah akan menyampaikan dia ke kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Iya. Dan dari keindahan sidik ini, Allah akan selalu membantu seorang hamba bersamanya, menguatkan dan menolongnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang yang shadiqin. Iya. Dan dari kebaikannya, as-sidiq ini dari amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Karena itu di 10 pelaku amalan disebut di surah Al-Ahzab, salah satunya was-shadiqin was-shadiqat, laki-laki dan perempuan yang sidik. Dan di akhir ayat dikatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Dan ketika disebutkan dari amalan-amalan ketaatan, dari keimanan, amalan yang zahir dan amalan yang batin, di ayat di surah Al-Baqarah, walakinnal birra man amana billah, dan seterusnya, di akhir ayat dikatakan ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka inilah orang-orang yang shadiq, yang punya sidik, dan mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Iya. Dan as-sidiq itu adalah ketenangan, keteguhan. Bukan was-was pada diri seorang hamba, tapi hal yang menenangkannya, menyejukkannya. Karena itu Rasulullah bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Fa inna as-sidq tuma'nina wal kadhib riba. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada hal yang tidak meragukanmu. Karena as-sidq itu adalah ketenangan, tuma'nina. Sedangkan kadhib, kedustaan, itu adalah riba, adalah kebimbangan. Iya. Dan banyak lagi dari keutamaan as-sidq ini, kebaikannya, yang hendaknya setiap hamba yang menghendaki kebaikan untuk dirinya memperhatikan. Iya. Dari kandungan dan kebaikan as-sidiq ini. Baik. Maka apabila seorang hamba memiliki akhlak yang mulia ini, itu kelihatan dari dirinya berbagi sifat yang indah. Di antara sifat yang indah muncul dari dirinya adanya kelapangan hati dan selamatnya keyakinan. Iya. Sebab dia jujur hanya kepada Allah, berpijak di atas jalan Allah, masuk dan keluarnya semuanya karena Allah. Maka ini akan membuat kelapangan untuk hatinya dan kebersihan di dalam keyakinannya. Dan orang yang memiliki sidik, itu akan gemar berkorban. Dan dia rela untuk mengerjakan hal yang dengannya ketinggian agama. Dan orang yang benar memiliki sidik, pasti memiliki cita-cita yang tinggi. Memiliki semangat yang kuat. Dan memiliki harapan yang besar. Iya. Memiliki harapan yang besar. Dia akan berusaha mengetuk segala pintu ketaatan. Iya. Dan ini dari pengaruh sidik di dalam hati. Dan dari manfaat sidik ini akan membuat seorang hamba memperbaiki kekeliruannya, menyempurnakan kekurangannya. Dan dari kebaikan sidik kalau ada di dalam jiwanya, maka dia cinta berkawan dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, orang-orang yang sadiq. Ya, yang mengantar dia kepada kebaikan. Ya, sebab di dunia ini kita diperintah untuk hal tersebut. Wa kunu ma'as shadiqin, jadilah engkau bersama orang yang shadiq. Ya, dari sisi sifat mereka maupun orangnya. Dan Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Disuruh menyabarkan diri di atas hal tersebut. Iya. Kemudian dari kebaikannya pula, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hada yawmu yanfa'us shadiqina sidquhum, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim." Inilah hari di mana kejujuran itu bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Sidik itu bermanfaat bagi orang-orang yang sidik. Untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Iya. Dan as-sidik ini membawa keberkahan dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima." Dua orang yang saling transaksi punya hak pilih sepanjang belum berpisah. Kalau keduanya jujur dan saling transparan, maka akan diberkahi untuk keduanya dalam transaksinya. Tapi apabila keduanya menyembunyikan dan saling berdusta, maka akan dihapus keberkahan dari transaksinya. Iya. Kemudian dari hal yang penting kita terangkan di pembahasan ini terkait dengan siddiq adalah hal-hal yang membantu seorang bisa memiliki siddiq ini, berada di atas akhlak siddiq ini. Yang pertama yang membantu seorang miliki akhlak as-sidiq adalah dia muraqabatullah. Iya. Merasa diawasi oleh Allah. Mengetahui bahwa Allah melihatnya, mendengar apa yang dia ucapkan, apa yang dia bisikkan di dalam hati. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia berusaha untuk jujur di dalam segala hal, tulus di dalam segala perkara. Kemudian di antara hal yang membantu seorang hamba untuk berlaku siddiq, dia memiliki rasa malu kepada Rabb-nya. Iya. Sehingga dia bersungguh-sungguh untuk menunaikan segala hal yang membuat ia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hal yang membantu seorang untuk siddiq adalah dia berkawan dengan orang-orang yang salih. Orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki siddiq, kejujuran dan ketulusan, agar supaya ia tergolong bersama mereka, mengambil dari akhlak itu. Dan dari hal yang membantu untuk siddiq adalah seorang menyebarkan siddiq itu pada keluarganya, pada masyarakatnya. Iya. Dan dari hal yang membantu adalah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk berdoa. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya, dan dari doa yang agung diajarkan oleh Nabi yang disebut oleh Rasulullah dari perbendaharaan harta yang melebihi emas dan perak adalah doa, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka syukra ni'matika, wa as'aluka husna ibadatik, wa as'aluka lisanan sadiqan, wa as'aluka qalban saliman, wa as'aluka min khairi ma ta'lam, wa a'udhu bika min syarri ma ta'lam, wa astaghfiruka lima ta'lam, innaka anta allamul guyub. Ini doa yang sangat agung, ya, karena keindahan dari doa ini dan manfaat yang terkandung di dalamnya dijelaskan khusus oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam sebuah kitab menjelaskan makna dari doa ini. Salah satu yang diminta adalah lisanan sadiqa. Iya, maka seorang berdoa kepada Allah memohonnya. Iya, dan saya tutup ini pembahasan sidik, pembahasan yang luas, banyak sudut sebenarnya dan masih banyak perkara yang kita belum singgung. Dan saya tutup di pertemuan ini bahwa sidik memiliki pengaruh yang sangat indah. Iya. Dan perhatikan dari kehidupan orang-orang yang salih, bagaimana sidik ini membawa mereka kepada husnul khatimah. Sidik membawa kepada husnul khatimah. Banyak orang mencari ingin husnul khatimah, tapi tidak ada kejujuran dalam ucapannya, di dalam amalannya, dalam niatnya, ya, di dalam kondisi-kondisi penghambaan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi Ubaidullah bin Abdul Karim mendekati ajalnya. Di saat beliau sakaratul maut, maka beliau dikunjungi oleh beberapa ahli hadith. Iya, dari kawan-kawan beliau, rekan-rekan beliau. Beliau dikunjungi oleh Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Muslimi Warah, Al-Mundhir bin Syadhan, dan selainnya dari ahli hadith. Iya. Maka keduanya pun, atau mereka pun berkata, kita talqin Abu Zur'ah. Ini orang sedang sakaratul maut. Ditalqin, dan syariatnya adalah mentalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Iya. Tapi karena Abu Zur'ah adalah seorang imam, dan kedudukannya sangat besar di dalam jiwa mereka, maka mereka segan untuk hal itu. Iya. Namun mereka pun berusaha untuk melakukannya. Mulailah Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, haddathani Abdahak bin Makhlad an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Ya, menceritakan kepadaku Abdahak bin Makhlad dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Salih. Ingin dia bawakan riwayatnya, tapi beliau tidak mampu melanjutkannya. Kemudian Abu Hatim pun membawakan riwayat tentang hadith itu yang melalui jalur beliau. Beliau berkata, haddathana Bundar, qala haddathana Abu Asim an Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih. Tidak bisa, dan dia tidak melanjutkannya. Perhatikan ya bagaimana para ulama ahli hadith, para penghafal hadith yang merupakan rujukan manusia di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar dua orang rekannya ini membacakan potongan riwayat, ya, maka Abu Zur'a yang sedang sakaratul maut paham apa yang mereka maksudkan. Maka dalam keadaan sakaratul maut, Abu Zur'a rahimahullah membawakan riwayatnya. Beliau berkata, haddathana Bundar, qala haddathana Abu Asim, qala haddathana Abdul Hamid bin Ja'far, an Salih bin Abi Arib, an Kathir bin Murrah, an Mu'ad bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Iya. Dia bawakan hadith dengan sanatnya sampai ke Mu'ad bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Setelah itu keluar ruh beliau meninggal. Di sebagian riwayat bahwa Abu Zur'ah ketika membaca hadith, beliau berkata, man qala man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, di kalimat la ilaha illallah keluar ruh beliau. Perhatikan dari as-sidq yang mereka miliki di dalam kehidupan, pembelaan terhadap agama, ketulusan di dalam beramal, kejujuran, itu mewarnai mereka. Iya. Dan ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah, hal yang membuktikan akan sidik dan kejujuran mereka, rahimahullah. Dan disebutkan di dalam biografi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, oleh Ibn Kathir di Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa beliau di saat di penjara, beliau telah mengkhatamkan Al-Quran puluhan kali. Maka di kali yang beliau meninggal, beliau rahimahullahu ta'ala membaca Al-Quran hingga ke firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam sorga yang mengalir, di kedudukan yang sidik di sisi Allah yang maha mampu. Di akhir ayat itu beliau meninggal rahimahullahu ta'ala. Iya. Maka seorang yang cinta kebaikan untuk dirinya perlu memiliki kejujuran, ya, ketulusan dan kesungguhan di atas mana sidik yang telah kita terangkan tadi. Dan ini semuanya perlu dibiasakan di dalam berucap, beramal dan menjaga diri di segala keadaan. Ya, seorang mukmin memang di dalam kehidupannya ada waktu dia bersedih, ada waktu dia bergembira, ada saat-saat harapan itu banyak, ada saat-saat banyak perkara yang menyempitkan, tetapi seorang hamba punya kejujuran, dan itu akan membawa kebaikan untuknya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini melatih kita semua di atas akhlak yang mulia, dan menguatkan hati kita di atas as-sidiq, innahu waliyudhalik walqadiru alaih, wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, pendengar sekalian, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Dan sudah banyak pertanyaan yang masuk dari saudara-saudara kita. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari hamba Allah. Katanya, bagaimana hukum berzakat bagi seorang pekerja yang hanya mengandalkan gaji per bulan, lalu menyisihkan gajinya untuk ditabung, namun orang tersebut terjerat hutang? Apakah ada zakat untuk orang tersebut jika tabungan tersebut melampaui nisab sampai haul? Dan bagaimanakah cara menghitung nisab sampai haul dalam kondisi orang tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatallilalamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Zakat itu dikeluarkan apabila harta yang dizakati ada di tangannya, telah dia pegang selama setahun, dan telah sampai ke nisabnya. Ya, walaupun dia punya hutang terhadap orang, sepanjang harta itu ada di tangannya, maka harta yang ada di tangan, dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Agar supaya menjadi kebaikan untuk dirinya. Dan ini dicakup di dalam hadith-hadith, dari ayat maupun, di dalam ayat-ayat maupun hadith-hadith, yang merupakan dalil pensyariatan zakat. Nah. Ya, selanjutnya, adakah zakat khusus di bulan Ramadan bagi setiap muslim? Zakat khusus di bulan Ramadan adalah zakat fitri. Itu adalah zakat bagi siapa yang berada di bulan Ramadan, memasuki akhir Ramadan, menginjak akhir Ramadan, maka dia keluarkan dari untuk dirinya satu sok dari makanan pokok yang biasa dia makan. Iya. Dari makanan pokok yang biasa dia makan. Demikian pula dia keluarkan untuk anak-anak dan keluarganya, apabila dia ada tanggung jawab yang dia pegang. Dan itu disebut dengan zakat fitri. Karena itu anak bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di hari Id, sebelum matahari terbenam di hari Idul Fitri, atau di tanggal 1 Syawal, kalau dia lahir sebelum matahari terbenam, maka dia ada kewajiban dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya. Nah, iya. Ya, baik pendengar, kita lanjut pertanyaan dari saudara Abu Haidar di Kendari. Katanya, bagaimana hukumnya wanita yang sholat, yang merasa dirinya telah suci dari haid, namun setelah beberapa saat setelah sholat, keluar bercak darah, apakah sholatnya sah dan apakah wanita tersebut masih termasuk belum bersih dari haidnya? Ini dilihat keadaan perempuan ini kayak bagaimana. Iya. Yang pertama perlu diketahui bahwa seorang perempuan ketika dia suci itu ada tanda putih, diketahui oleh mayoritas perempuan. Kalau dia keluar setelah itu, dibangun di atas keluarnya tanda putih, dia melakukan mandi haid kemudian sholat dan darah keluar setelah itu tidak ada masalah. Sholatnya sudah syah, hanya saja darah yang keluar ini dihitung darah apa? Apabila darah keluar masih di masa haidnya, misalnya dia biasanya haid 5 hari, tanda putih keluar di hari keempat. Karena tanda putih keluar di hari keempat, dia lihat tidak ada darah lagi, maka dia sholat. Ternyata selepas sholat keluar keluar lagi bercak darah, maka di sini dia jalani lagi masa haid hingga selesai hari kelima, sebab kebiasaannya adalah 5 hari. Ya, tapi kalau dia punya kebiasaan 5 hari, di hari kelima dia sudah suci, sudah keluar tanda putih. Ya, setelah itu keluar bercak darah, maka bercak darah ini tidak dihitung apa-apa. Dia tidak dihitung sebagai haid. Ya, mungkin dianggap sebagai istihadhah kalau warnanya merah. Kalau dia warnanya hitam atau selain merah, dianggap sebagai darah rusak. Yang jelas tidak dihitung sebagai darah haid. Ya wallahu taala alam. Nah. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Saudari Mia yang berada di Sidenreng Rapang. Pertanyaan pertama, katanya di bulan Ramadan ini suami saya sedang panen jagung di kebunnya. Bagaimana perhitungannya untuk mengeluarkan zakat dari hasil tanaman kami? Ya, jagung kalau dia bukan makanan pokok di negeri itu, tidak ada zakatnya. Ya, saya ulangi, untuk jagung itu dari hal yang tidak ada zakatnya, sebab tidak bisa disimpan lama. Dan dia dari hal yang disebut oleh para ulama hasil bumi yang tidak ada zakatnya. Nah, ya, pertanyaan kedua, bolehkah zakat fitri keluarga kami dibayarkan langsung kepada seorang tetangga kami? Hal yang bagus kalau seorang membayarkan zakatnya itu kepada orang yang menerimanya langsung. Iya, orang yang menerimanya langsung. Dengan saya beri catatan bahwa mengeluarkan zakat itu asalnya dia berikan kepada mustahik dan dia pastikan sampai kepada orang yang berhak menerima tersebut. Itu di dalam mengeluarkan zakat. Tapi kalau misalnya pemerintah meminta zakat diserahkan melalui mereka, maka harus diserahkan lewat pemerintah. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini diberi keluasan di negeri kita, ya, bagi seorang yang ingin mengeluarkan zakatnya secara langsung. Ya, dan itu lebih bagus. Dan ketika dia keluarkan zakat itu, maka dia beri kepada mereka yang paling perlu. Iya. Kemudian dia timbang antara orang yang terdapat di dalam pemberiannya multi manfaat. Misalnya beda antara dia beri seorang fakir dan dia beri, yang kedua dia beri kepada seorang fakir dan kerabat dia. Sebab di sini ada dua hal yang dia lakukan, dia beri kepada fakir dan dia beri kepada kerabat. Ya, kalau misalnya ada lagi yang orang yang ketiga, fakir, kerabat dan tetangga, maka ini lebih utama sebab ada tiga hal dia kumpulkan di dalamnya. Ya, demikian. Dan di masa ini perlu diketahui bahwa tidak ada hal yang lebih baik di dalam penyaluran zakat melebihi hal yang terkait dengan penyebaran ilmu agama. Sebab satu dari ilmu agama yang disampaikan itu bisa menghidupkan banyak dari manusia, dan satu dari ilmu agama menghidupkan satu jiwa, maka itu seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah, wa man ahyaha faka'annama ahyannasa jami'a, barang siapa yang menghidupkannya, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Menghidupkan seluruh manusia. Ya, karena itu penyaluran zakat pada hal yang terkait dengan aktivitas penyebaran ilmu, ya, untuk orang-orang yang memang berhak diberi dari para penuntut ilmu, itu lebih besar manfaatnya daripada yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah, iya, baik pendengar, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari saudara kita Abu Ubaidah di Klaten, katanya sebagaimana telah dimaklumi bahwasanya pada bulan Ramadan berbagai ibadah dilipat gandakan pahalanya yang bersandarkan pada dalil yang sahih. Apakah kalau sebaliknya, jika seorang muslim berbuat dosa pada bulan Ramadan ini, apakah juga dosa yang ia kerjakan akan dilipat gandakan, dan apakah ada dalilnya? Ini terkait dengan masalah pelipat gandaan, itu adalah terkait dengan puasanya, dari amalan puasa tersebut. Ya, adapun setiap amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan, ini dari hal yang diharapkan, tapi memberikan ketentuan pasti dalam hal tersebut, ya, ini perlu kita periksa kembali dalil-dalil terkait dengan pembahasan. Ya, dan terkait dengan dosa, memang dosa di bulan ini itu lebih bermasalah daripada di selain bulan ini, sebab bulan ini adalah bulan yang diagungkan, dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diterangkan berbagai keutamaannya. Ya, maka orang yang berbuat dosa di dalamnya dari sisi itu adalah lebih tidak baik daripada di waktu yang lainnya. Nah. Ya, baik pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Madura. Di sana ada saudara kita Andi Wijaksono yang akan memberikan pertanyaannya. Katanya, apakah hukum pada saat bulan puasa kita menonton tayangan atau video yang bukan seukuran usia kita? Yang mana usia saya saat ini adalah 16 tahun. Ini dari dosa dan maksiat, naudzubillah. Seorang di bulan yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan, kemudian menyibukkan dirinya dari hal yang terkait dengan dosa. Ya, dan ini dosa, bukan dia berdosa saat dia tonton saja. Ya, kemudian setelah dia tonton masuk di dalam kepalanya, kemudian berbuah menjadi angan-angan, kemudian berbuah jadi pikiran. Ya, dia di dalam hal tersebut ada hal-hal yang membahayakan dirinya, merusak hatinya. Maka hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, dan takut kepada Allah Azza wa Jal. Adapun terkait dengan puasanya, ya, puasa syah, tidak batal, ya, karena hal tersebut hanya itu dari orang yang tidak melaksanakan apa yang dimaksud dari puasa, ya, untuk meraih ketakwaan itu. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Kata, seorang yang berpuasa, bagiannya dari puasa itu hanya lapar dan dahaga saja. Nah. Ya, baik, selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Fudail di Makassar. Katanya, apakah musala yang biasa ada di ruangan di dalam gedung-gedung juga bisa dijadikan sebagai masjid? Dan apakah berlaku hukum-hukum seperti masjid di dalamnya? Misalnya sholat tahiyatul masjid, sholat Jumat, dan yang lainnya. Kalau dia sudah dijadikan sebagai tempat sholat 5 waktu, iya, maka dia sama dengan hukum masjid. Lakukan tahiyatul masjid dan selainnya. Adapun terkait dengan penegakan sholat Jumat, ini dilihat kepada izin pemerintah setempat. Mereka izinkan dalam hal itu, tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Nah. Ya, baik, selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Harun di Maros. Katanya, ada seorang yang menyimpan uangnya yang bisa dikatakan sebagai usaha simpan pinjam, yang ternyata setiap ingin meminjam uang ada transaksi riba. Dan pada setiap tahunnya hasil bunga dari harta riba tersebut dibagikan kepada pihak yang menabung. Pertanyaannya, bagaimana? Saya mengetahui kalau uang tersebut haram, apakah boleh saya sedekahkan uang tersebut kepada keluarga, ke masjid, atau ke orang lain? Bunga dari hasil riba itu namanya harta bercampur. Ya, dia itu tidak diambil oleh seorang, tapi dia keluarkan bukan untuk bersedekah namanya. Dia keluarkan untuk melepaskan diri dari harta yang tidak baik. Ya, dia bukan dapat pahala sedekah, tapi pahala karena berlepas diri dari harta yang tidak baik. Dan harta yang tidak baik ini, dia boleh sedekahkan kepada hal-hal yang terkait dengan kebaikan. Ya, cuman sebagian ulama memandang bahwa kalau disalurkan ke dalam fasilitas umum, itu adalah lebih baik. Nah. Ya, selanjutnya dari saudara kita di Samarinda, yaitu Jamil, katanya, bagaimanakah tata cara itikaf di masjid sesuai dengan syariah? Permasalahannya, beberapa hari ini saya melakukan melakukannya di masjid di mana pelaksanaan qiyamul lailnya dilaksanakan secara berjamaah, yaitu salat hajat, salat tasbih dan salat tahajud, dan setelahnya imam memimpin zikir dengan metode training yang berteriak-teriak. Pertanyaannya, apakah memang seperti itu tata caranya atau ada panduan secara syariat? Yang dimaksud dengan salat qiyamul lail, salat malam, ya adalah salat yang telah dimaklumi. Ya, dilakukan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, ditutup dengan witir. Nah, itulah sholat malam. Ya, adapun sholat hajat, sholat tasbih, itu sholat-sholat lain. Ya, sholat hajat itu memang banyak hadith tentang sholat hajat, tapi tidak ada sepotong riwayat pun dari hadith itu yang sahih. Semuanya hadith yang lumah. Itu sholat hajat. Adapun sholat tasbih, ada silang pendapat di kalangan ulama apakah disyariatkan apa tidak. Tapi yang benarnya hadithnya adalah hadith yang bisa dihasankan, boleh diamalkan kadang-kadang, dan itu bukan sholat sunnah mu'akkadah. Iya. Dan tidak disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Tidak disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Karena itu dari hal yang keliru, apa yang biasa dikerjakan di sebagian masyarakat kita, seakan-akan sholat tasbih ini dilakukan setiap malam, ya kemudian kalau berangkat haji atau berangkat umroh melakukan sholat tasbih dan sebagainya, seakan-akan dia adalah sholat yang sangat dianjurkan terkait dengan mu'akkadah, padahal dia adalah sholat disyariatkan tapi bukan sunnah mu'akkadah. Bukan sunnah yang dikatakan mu'akkadah. Ya, karena itu dalam riwayatnya yang kuat, kalau mau dilakukan sekali dalam seumur hidup pun tidak ada masalah. Iya. Nah. Ya, selanjutnya, pertanyaan terakhir kita untuk pertemuan hari ini dari saudara kita di Jogja, itu Muhammad, katanya apakah hadas besar itu membatalkan i'tikaf? Seorang yang junub atau yang semisal dengannya ketika dia i'tikaf, maka dia mengambil etika orang yang berada di masjid dalam keadaan junub. Dia keluar pergi mandi kemudian balik lagi ke masjid. Iya. Dan itu tidak membatalkan itikafnya, juga tidak membatalkan puasanya. Ya, dari hal yang wajar biasa terjadi di tengah manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan memberikan keberkahan kita untuk kita semua di dalam segala waktu dan kesempatan. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikianlah akhir pertemuan kita dalam kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan manfaat dan faedah ilmu yang besar kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di hari-hari puasa kita yang telah berlalu mendidik hati-hati kita di atas as-sidq, nilai kejujuran dan ketulusan. Baik pendengar sekalian, sebelum kami tutup kajian interaktif hari ini, kembali kami ingatkan bahwa bagi Anda yang ingin mendapatkan kajian interaktif Ramadan semenjak hari pertama hingga hari ini, Anda dapat mengunduhnya di website www.zulkarnain.net. Demikian pula bahwa siaran ulang kajian interaktif hari ini dapat Anda simak kembali besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Demikian akhir perjumpaan kita, semoga ada manfaatnya dan kita akan kembali besok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.